Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-90 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT akan dilihat di hari kiamat, akan dilihat di dalam surga oleh orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Kemudian setelah itu beliau mengatakan, menafsirkan tentang ayat tadi, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, nada munadin, maka akan ada yang memanggil, "Ya ahlul jannah, innalakum indallahi mau'idan yuridu ayyunjizakumuh." Ada yang memanggil, mengatakan kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, sesungguhnya untuk kalian di sisi Allah ada perjanjian." Ya, ada perjanjian. Allah ingin menunaikan perjanjian tadi, karena Allah SWT tidak menyelisih janjinya. Fayaquluna wa ma huwa. Kemudian mereka mengatakan, apakah hal tersebut? Ya, apakah janji tersebut? Apakah mau'id tersebut? Alam yuthaqqil Allahu mawazinana. Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan-timbangan kami? Dan Allah SWT dialah yang maha penyayang. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan tauhid ini adalah termasuk suatu yang akan berat timbangannya di hari kiamat. Wa yubayyid wujuhana. Dan Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami, menjadikan kami berbahagia. Wa yudkhilnal al-jannah wa yunjina minan nar. Dan Allah sudah memasukkan kami ke dalam surga, yang kami sudah merasakan berbagai nikmat surga, hurun ain, bidadari-bidadari, kusur, istana-istana, fawakih, buah-buahan, air minum, dan berbagai kenikmatan yang lain, yang berupa pakaian, yang berupa perhiasan. Wa yunjina minan nar, dan Allah sudah menyelamatkan kami dari neraka, azab yang sangat pedih. Maka selamatnya kami dari neraka, masuknya kami ke dalam surga, ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Qal fayakshiful hijab. Maka Allah SWT membuka hijabnya, karena hijab Allah adalah nur, cahaya. Fayanzuruna ilaihi. Maka mereka pun melihat kepada Allah SWT. Inilah janji Allah. Karena Allah menjanjikan bagi mereka, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman melihat Allah SWT di dalam surga. Maka Allah membuka hijabnya dan mereka pun melihat Allah. Fawallahi, maka Nabi mengatakan, maka demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ya'ni ilaihi wala aqarra li'ayunihim. Maka demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka cintai, itu setelah mereka bandingkan dengan nikmat-nikmat yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan surga, selain daripada melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita enggak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Ternyata ada di sana nikmat yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada nikmat yang ada di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah. Wala aqarra li'ayunihim, dan tidak ada yang lebih menyejukkan mata mereka daripada melihat wajah Allah SWT. Ini siapa yang menafsirkan? Yang menafsirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuruna ilaihi, mereka melihat. An-nadharu ilaihi berarti melihat dengan wajah, melihat dengan mata mereka, bukan dengan mata hati mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qawluhu, dan juga firman Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, yaitu bagi penduduk surga, ma yasha'un, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka kehendaki ada di sana. Kalau di dunia tidak semua yang mereka kehendaki mereka bisa dapatkan, banyak keterbatasan. Apalagi mereka diatur dengan syariat, kayak di penjara di dunia ini, penjara bagi mereka. Maka di dalam surga Allah SWT akan memberikan apa yang mereka kehendaki. Adapun orang-orang kufar, maka mereka hidup bebas di dunia ini. Ya, mereka hidup bebas di dunia ini, merasa tidak diatur dan tidak mengikuti aturan Allah, tapi mereka akan sengsara selama-lamanya di dalam di akhirat kelak. Lahum ma yasha'un fiha, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga, waladaina mazid, dan bagi kami tambahan. Apa yang dimaksud bagi kami tambahan? Maksudnya bagi kami, yaitu di sisi kami ada tambahan kenikmatan bagi mereka. Ini dimaksud dengan sama dengan ziyadah yang ada dalam surat Yunus tadi. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dialah, dia akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Allah SWT akan menjadikan mereka mampu untuk melihat Allah di dalam surga. Di sana ada kelompok yang mereka menafikan ini, seperti Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia dan tidak dilihat di akhirat, mengingkari ru'yatullah. Berdalil dengan ayat misalnya firman Allah Azza wa Jal tentang Nabi Musa AS, ya, ketika beliau meminta kepada Allah dan mengatakan, Rabbi arini anzur ilaih, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu, yaitu ingin melihat engkau dengan mataku. Qala lan tarani, maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Akan tapi lihatlah kepada gunung ini, kalau dia masih berada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ketika Allah SWT memperlihatkan dirinya kepada gunung tadi, maka Allah menjadikan gunung tadi dakkan, yaitu hancur lebur. Ketika Musa melihatnya, wa kharra Musa sa'iqan, maka Musa dalam keadaan pingsan. Baik, mereka mengatakan, di sini Allah mengatakan, lan tarani, kalian tidak akan melihatku. Dan lan, kata mereka, ini adalah litta'bid, yaitu selama-lamanya. Selama-lamanya, ya, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Para ulama menjelaskan dan menjawab syubhat ini. Ayatnya jelas adalah yang sahih, tapi mereka telah memahami dengan pemahaman yang salah. Pertama, yang namanya lan di dalam bahasa Arab terkadang memang litta'bid, tapi dalam kesempatan yang lain bukan berarti litta'bid, bukan berarti selama-lamanya. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Yahud, yang mereka adalah orang yang sangat cinta dunia, dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya. وَلَيَتَمَنَّوْهُ, mereka tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Taib, lan di sini bukan berarti mereka tidak akan berangan-angan sama sekali. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقَضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ. Mereka, yaitu orang-orang kafir secara umum, termasuk diantaranya adalah orang-orang Yahudi, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ, mereka memanggil wahai Malik, yaitu malaikat yang menjaga neraka, لِيَقَضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Mereka sudah tidak tahan dengan azab yang sangat pedih. Berarti di sini mereka berangan-angan untuk mati. Padahal dalam ayat tadi dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walan yatamannawhu abadan. Mereka tidak akan berangan-angan. Menunjukkan bahwasanya di sana terkadang lan dan bukan berarti itu selama-lamanya. Ada waktu meskipun di akhirat, tapi ada waktu di mana mereka berangan-angan untuk meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian para ulama menjelaskan lan tarani, ya, ini bukan berarti Allah SWT tidak dilihat di akhirat. Kenapa di sini? Karena Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin. Kalau engkau melihat gunung ini menetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Berarti Allah di sini menghubungkan dengan sesuatu yang mungkin, yaitu istiqrarul jabal, diamnya gunung itu adalah sesuatu yang mungkin. Dan kalau Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin, berarti dilihatnya Allah di akhirat adalah sesuatu yang mungkin. Karena Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin, jadi dilihatnya Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Kemudian juga para ulama menjelaskan, seseorang hamba yang mulia seperti Nabi Musa AS, Kalimullah, tidak mungkin seperti beliau meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Beliau adalah seorang rasul dan orang yang paling tahu tentang Allah. Mereka para nabi dan para rasul adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Tidak mungkin nabi yang mulia seperti beliau meminta kepada Allah sesuatu yang tidak boleh dan sesuatu yang mustahil terjadi. Ini dalil mereka, dan ini adalah segi penjelasan yang salah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.